tembangnya cukup lawas sekali, tembang dari Bunda Rita buat anda semuanya, buat ibu-ibu dapur juga. Tekalangku mangga wilujeng adangkeun. Ku